Konsultasi Syariah. Status darah perawan malam pertama. Pertanyaan: apakah hukum mengenai darah yang keluar pada saat pertama kali berhubungan badan karena terkoyaknya selaput darah? Apakah najis? Terima kasih. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, bahwa darah perawan bukan darah haid. Karena itu, wanita yang mengeluarkan darah perawan tetap dalam kondisi suci, sehingga wajib sholat dan berlaku semua hukum wanita di luar haid. Kecuali jika darah ini keluar bersamaan dengan masa haid atau karakternya sama persis seperti darah haid, maka statusnya haid. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, darah yang keluar disebabkan hubungan pertama suami istri tidak termasuk haid, selama tidak keluar di masa haid yang menjadi kebiasaannya, dan tidak memiliki ciri seperti darah haid. Jika keluarnya di masa kebiasaan haidnya si wanita dan memiliki ciri khas darah haid, maka statusnya haid. Fatwa Syabakah Islamiyah. Kedua, jika bukan haid. Ada dua hukum yang berlaku mengenai darah perawan ketika dia bisa memastikan bahwa ini bukan haid. Satu, bahwa darah ini najis. Ini merupakan pendapat jumhur mayoritas ulama, karena semua darah yang keluar dari manusia hukumnya najis. Kecuali jika sedikit, maka tergolong najis ma'fu atau dimaafkan. Bahkan sebagian menyatakan bahwa ulama sepakat darah luka yang keluar dari manusia statusnya najis. Imam Ahmad ditanya tentang hukum darah, apakah menurut Anda darah dan nanah itu hukumnya sama? Jawab beliau, hukum darah ulama tidak ada yang beda pendapat. Untuk nanah, ulama beda pendapat. Syarah Umdah Al-Fiqh. 2. Darah ini membatalkan wudu. Karena semua yang keluar dari dua jalan membatalkan wudu. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, ketika dia bukan darah haid, maka hukumnya membatalkan wudu. Karena darah tersebut keluar dari dua jalur kemaluan. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, Allahu A'lam.